Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikana. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, ini kiraah kita yang perdana dari kitab Rasul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad karya ya Syekh Luqman As-Salafi yang merupakan syarah dari Al-Adabul Mufrad, kitab fenomenal karya Amirul Mukminin fil Hadis Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih. Sebagaimana yang dalam judulnya Al-Adabul Mufrad, maka Imam Al-Bukhari hanya menyertakan hadis-hadis yang berkisar tentang adab di dalam Al-Adab Al-Mufrad ini. Adab yang paling penting itu terbagi menjadi tiga. Adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan juga adab kepada sesama. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullah alaih. Oleh karena itu, pembahasan adab, pembahasan yang sangat penting. Para ulama menyatakan dengan adab, tata'allamu al-ilmah. Dengan adab, Anda akan dapat mempelajari ilmu. Sebaliknya, tanpa adab, seorang yang mempelajari ilmu, itu hanya akan mendapatkan ya, kegoncangan, fitnah. Ilmu yang akan dia raih dari proses belajar itu ya berpotensi hanya akan memudaratkan dia, karena dia tidak mengiringi, tidak membarengi, atau tidak mendahului proses belajar dia dengan mempelajari adab. Makanya para ulama ini penting menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pelajaran adab. Nah, kita pilih kitab Al-Adabul Mufrad ya. Ini karena kita ingin ya, mempelajari, membaca, menghafal kitab-kitab hadis yang ringkas, yang dalam sub suatu bahasan. Nah, dalam bahasan adab sebagaimana tadi kita telah jelaskan bahwasanya salah satu kitab yang terbaik, kitab hadis yang terbaik adalah Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Ya. Baik. Dan syarah yang kita ambil adalah Rasyul Barat. Ini syarah yang sangat ringkas dibandingkan dengan syarah-syarah yang lainnya. Ya. Nah, Rasyul Barat ini hanya penjelasan tentang mufradat, kemudian kandungan dalam hadis, selesai, pindah ke hadis berikutnya. Dan potensi untuk mengkhatamkan, walaupun buku ini aslinya tebal juga, Rasul Barat, ya, sampai ya, 600-an halaman, atau sampai 600-an halaman, ya, walaupun kitabnya tebal, ya, tapi potensi untuk dikhatamkan itu ada. Besar insya Allah dibandingkan dengan kita membaca syarah yang berjilid-jilid ya. Nanti berjilid-jilid itu potensi mengkhatamkannya ada, ya ada ya. Akan tetapi bagi para pemula mempelajari syarah itu bagusnya yang ringkas-ringkas dulu. Nah berhubung antum belum memiliki kitabnya ya, ahsan kalau mau ya, beli bukunya kalau tersedia beli. Kalau enggak, antum print PDF-nya. Ini darurat, bukan dalam rangka tijarah mencari keuntungan, tapi untuk keperluan pribadi. Ya. Di print PDF-nya jadi dalam bentuk buku, saya suruh pribadi pun juga demikian karena bukunya sulit didapatkan. Kalau kesulitan juga yang sudah punya matan, ya udah matannya aja. Matannya saja. Nah, saran saya sih ya, cari dulu Rasul Barat ini bagi yang sering beli kitab Arab, hubungi penjual kitab-kitab Arab yang antum kenal, atau tanya teman yang punya koneksi ke penjual kitab-kitab Arab, ya tanya Rasul Barat, ya, Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Kalau tidak ada, print PDF-nya, cari linknya, ya di Waqfiyah mungkin atau yang lainnya, ya. Ya udah, yang penting klik aja clue-nya Rasul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad pakai tulisan Arab PDF. Nah, cari. Jadi kalau ada, download PDF-nya. Kemudian di print paling berapa hari jadi insyaallah. Nah, saya punya berbagai kontak ya yang biasa nge-print PDF itu. Ada di Bekasi sini juga ada. Kalau memang kesulitan juga, pakai matanya ya udah, pakai matanya silahkan. Ya. Tapi Ahsan, antum juga punya syarah. Ya. Karena saya bacain itu syarahnya. Dan saya pilih syarahnya ini, Rasul Barat ini, karena ini mudah dipelajari dibanding dengan syarah-syarah yang lain. Taib, tanpa berpanjang kalam, kita lanjut masuk saja langsung ke hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qaulillahi ta'ala wa wassainal insana biwalidayhi husna. Itu bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya di surah Al-Ankabut ayat ke-8, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Ya, penulis kitab Rasul Barat ini membawakan sanad akhbarana Abu Nasr, telah mengabarkan pada kami Abu Nasr Ahmad ibn Muhammad ya, ibn al-Hasan ibn Hamid ibn Harun ibn Abdul Jabbar al-Bukhari al-Ma'ruf ibn Nizaki ya, Nizaki kiraatan alaih fa'akharra bih ya, yang itu dengan metode membaca di hadapan beliau dan beliau membenarkannya. Qadima alayya hajan fi safari fi safarin sanata 73. Ya, telah datang kepada kami ya sejumlah rombongan dari bulan Safar pada tahun 370 Hijriah. Qala, dia menyatakan, akhbarana Abdul Khair. Abdul Khair menceritakan kepada kami Ahmad ibn Muhammad ibn al-Jalil ibn al-Khalid Ibn Hurayth al-Bukhari al-Karmani ya, al-Bazzar sanata 22 300 ya, pada tahun ya 322 Hijriah. Qala, dia menyatakan, haddatsana Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah Ibn al-Ahnaf, al-Ju'fi, al-Bukhari. Ya, telah menceritakan pada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, yaitu al-Imam al-Bukhari. Karena nama beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin al-Bardizbah. Ya. Al-Ju'fi, al-Bukhari, qala. Ya. Haddatsana Abu al-Walid. Abu Walid telah menceritakan kepada kami, haddatsana Syu'batu. Syu'bah telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn al-Izzar. Ya. Akhbarani qal. Dia telah mengabarkan kepadaku, dia menyatakan, sami'tu Aba Amrin Asy-Syaibani yaqul. Saya mendengar Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, haddatsana sahibu hadzal dar. Nah, Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, ya, telah menceritakan kepada kami sang pemilik rumah ini. Wa awma'a biyadihi ila dari Abdillah. Dan dia mengisyaratkan dengan tangannya, ya, rumah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Amr Asy-Syaibani mengatakan, haddatsana sahibu hadhihi ad-dari. Sang pemilik rumah ini, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, telah menceritakan pada kami. Dia sambil mengisyaratkan kepada rumah Abdullah bin Mas'ud. Qala. Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata, sa'altun nabiyya, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wajal? Amal apa yang paling dicintai Allah azza wajal? Qala as-salatu ala waqtiha. Yaitu salat tepat waktu. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya berkata, tsumma ay, kemudian apa lagi? Tsumma ayun. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma birrul walidain. Ini yang jadi syahidnya di sini. Jadi poinnya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, kata Abdullah bin Mas'ud, saya berkata lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi? Qala, tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Ini dihafal hadisnya, ya. Dihafal hadisnya. Pekan depan sudah setoran ini. Satu-satu hadisnya. Kita per pertemuan setoran 3 hadis saja. Ya. Ini gampang ini hadisnya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wajal? Ayyul amal? Amal apa yang paling dicintai Allah azza wajal? Ya, kata Abdullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa? As-salatu, qala as-salatu li waqtiha. Salat tepat waktu. Summa ayyi, kata Abdullah bin Mas'ud. Qultu, summa ayyun. Kemudian apa lagi? Kata Nabi apa? Summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Ini amal-amal nih, ini amalan semua. Salat amal, berbakti kepada orang tua amal. Qultu, summa ayyun. Kemudian aku berkata, apa lagi? Qala, summal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad fi sabilillah. Tahu gak sini? Nah, maka amal yang paling dicintai Allah, sholat tepat waktu, kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah dalam dua jenis jihad. Jihad hujum, itu tolap, jihad menyerang. Ya, jihad menyerang inilah yang harus terpenuhi berbagai syarat. Bersama ulil amri, adanya izin orang tua. Dan jihad yang namanya jihad difa', itu jihad tatkala diserang. Ya. Ini jihad yang dilakukan oleh para mujahidin dari pejuang bangsa kita. Ya, bangsa Indonesia melawan kafirin, penjajah Portugis, Belanda, Jepang maupun Inggris. Ya. Nah, maka ini tidak mesti terpenuhi syarat-syarat, mesti punya kemampuan gitu. Nah, kalau mesti terpenuhi syarat memenuhi kemampuan dan segala macam, ya udah nggak pernah ada jihad di bangsa kita, ya nggak pernah ada jihad. Musuh pakai meriam, pakai bedil, para pejuang pakai bambu apa? Bambu runcing, ya seimbang nggak? Enggak. Apple to apple nggak? Enggak. Ya, tapi ini jihad difa. Nah, taib. Nah, itu ya. Jadi ada 3 amal yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi apa? As-shalatu li waqtiha. Kemudian apa yang kedua? Birrul walidain, salat tepat pada waktunya, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fi sabilillah. Ini salat pada waktunya ini yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Berbakti pada orang tua. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya, beliau mengatakan, "Fala adri, saya enggak tahu amal yang paling mendekatkan diri seseorang kepada Allah kecuali hanya berbakti kepada orang tua." Ini amal yang paling besar. Naam. Syekh Luqman As-Salafi, pensyarah kitab Al-Adabul Mufrad ini, penulis Rasul Barat, mulai menjelaskan, ya, mufradat, syarhul kalimat. Ya, syarah dari kosakata, kalimat. Ya, Nabi jelaskan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayul amal ahabbu ilallah, yang paling dicintai Allah. Maksudnya apa? Ay yuhibbuhullahu wa yardabihi aksar minal a'mal al-ukhra. yaitu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi lebih dari amal-amal yang lain. Ya, yang paling dicintai Allah artinya amalan-amalan ini yang paling Allah cintai, yang paling Allah ridhoi dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Selain dari amalan ini juga ada amal-amal soleh yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Namun tiga amal ini adalah amalan yang paling Allah cintai, yang Allah ridhoi dibanding dengan amal yang lain. Nah, beliau menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah as-salatu liwaktiha, yang kedua adalah birrul walidain. Apa maksudnya al-birru, berbakti? Diddul uquq. Ya, diddul uquq. Lawan dari durhaka. Nah, durhaka kepada orang tua, ini dosa besar yang paling besar setelah syirik kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Ya, qalu, kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjelaskan, asyirku billah wal uquq. Ya, wal uququl walidain. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua durhaka kepada orang tua. Ya, durhaka terhadap kedua orang tua. Dengan perbuatan atau dengan ucapan. Ya. Dan banyak orang durhaka kepada orang tua ini karena istrinya. Karena istrinya musuhan sama mertuanya. Nah, akhirnya seseorang lebih pro kepada istrinya, ikut musuhin orang tuanya. Nauzubillah. Nah, ini anak durhaka ini. Dan suami bodoh. Nah. Banyak orang, banyak istri yang dia enggak suka, dia marah apabila suaminya memberikan harta atau memberikan, ya wajar ya, anak udah kerja, udah punya gaji, udah punya penghasilan, ngasih ke orang tua. Istrinya itu enggak suka. Ini istri durhaka ini, wajib diberitahu, enggak boleh. Dan ada yang orang yang terpengaruh sama istrinya. Akhirnya durhaka sama orang tua. Nauzubillah. Ya. Makanya ini antum nih jomblo-jomblo, ya. Kalau mau cari istri, hati-hati, jangan sampai cari perempuan yang malah bikin antum durhaka sama orang tua. Ya. Penting itu. Ya, tapi pikirinnya nanti. Ya muslih ya. Muslih kan mau mencontoh Imam Ahmad ya. Imam Ahmad menikah umur 40 tahun muslih. Muslim baru umur berapa sekarang? Tiap hari nambah. 20 ya? 20. Berarti 20 tahun lagi lah Muslim baru bikin. Johar, umur berapa Johar? 18, masih lama. Herlin, umur berapa? Ah, yang benar antum. Bukan 32. Ya, masih lama ya. Ya, enggak ada kan yang mikir nikah-nikah? Ya, di sini Taufik, jangan pura-pura diam aja deh. Siapa nih? Sodik. Nah, gak ada niat nikah dulu kan? Belajar dulu. Masih lama kan? Ya, pokoknya kalau mau cari istri, lihat itu perempuan itu, gimana sikapnya terhadap kedua orang tua kita. Nah, sikapnya terhadap kedua orang tua. Gimana dia? Kalau ternyata udah nikah, menunjukkan sikap yang akan menghantarkan kita untuk jauh terhadap orang tua, ingetin. Oh, ini gak bisa, saya orang tua itu prioritas. Prioritas. Ya, karena keriduan Allah itu ada pada keriduan orang tua. Kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Itu hadis berikutnya nanti. Ini hadis pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di pembahasan Al-Adabul Mufrad awal-awal itu. Itu hadis-hadis berkaitan dengan berbakti kepada orang tua dan durhaka kepada orang tua. Ya. Makanya kalau nikah, bilang sama istri, bantu saya berbakti sama kedua orang tua. Gimana bang ceritanya bang? Gimana ceritanya? Yaitu jangan komplain, jangan marah kalau saya sering mengunjungi ke orang tua, sering bantu orang tua secara ekonomi kalau orang tuanya kekurangan ekonomi. Ya, yang penting hak kamu neng terpenuhi. Nah, misalkan Ya, karena ada itu, ya. Ada itu nyata ya dan real, bahkan cerita ke saya. Cerita minta solusi. Ya. Sebenarnya kita tahu kan istrinya ini durhaka ini. Saya bilang jangan ikut istri karena istri enggak suka kalau kita itu bantu-bantu orang tua. Ya, bilang sama istri jangan seperti itu. Ya. Hati-hati ini banyak orang malah ikut istrinya. Ini suami yang bodoh ini plus anak durhaka. Bodoh dia ketika muamalah sama istrinya, durhaka dia ketika muamalah sama orang tuanya. Ya. Sama istrinya itu bodoh. Istrinya bilang, jangan sering-sering lah bang, ngasih ke orang tua abang. Kita aja kekurangan. Nah. Kalau kekurangan, ngepas, ya udah bagi dua. Yang penting ibu bapaknya bisa makan, anak istri bisa makan juga, selesai. Nah, paham gak sini? Ya. Chandra, ya Bima, masih lama kan? Masih lama. Pokoknya kalau cari istri yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah melalui jalan birrul walidain. Nah, itu penting itu. Kemudian, penjelasan yang berikutnya, apa itu uquq wa huwa al-isaa'atu ilal walidain wa ida'atu huquqihima? Yaitu berbuat buruk kepada orang tua, apakah dengan perbuatan atau ucapan? Atau bahkan dengan isyarat. Ya, dengan isyarat kepada orang tua bermuka masam. Bermuka masam kepada orang lain aja itu udah ya, akhlak yang buruk. Nah, apalagi bermuka masam di hadapan orang tua. Ya. Nah, wa idha'atu huquqihima. Dan mengabaikan hak-hak kedua orang tua. Nah, kemudian amal berikut yang paling dicintai Allah al-jihad fisabilillah. Apa itu al-jihad? Huwa muharabatul kuffar li'ila'i kalimatillah bin nafsi wal mal wa bikulli ma yamlikuhu al-muslimu, yaitu memerangi orang kafir dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Bin nafs, dengan jiwa, dengan harta dan dengan segala yang dimiliki oleh seorang muslim. Itu jihad. Ya. Nah, kemudian qala Abdullah bin Mas'ud menutup hadis ini, ya. Haddatsani bihinna law walau istazattuhu lazadani. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau Nabi SAW menceritakan kepadaku semuanya, seandainya aku meminta tambahan pasti beliau akan memberikan tambahan kepadaku. Nah, maksudnya apa? Lau istazattuhu, maksudnya apa? Lau istazattuhu, ay lau istafsartuhu an maratibi afdalil amal. Ya, maksudnya seandainya saya meminta kepada beliau penjelasan tentang tingkatan-tingkatan, ya, afdalil amal, amal-amal yang paling afdal, tentulah beliau akan memberikan tambahan. Ya, tapi Abdullah bin Mas'ud diam. Nabi SAW ketika sampai al-jihad fisabilillah, jihad fisabilillah, Abdullah bin Mas'ud diam, maka itu sudah cukup. Nah, kemudian kita masuk hadis kedua. Hadis pertama tadi hafal? Ya, hafal enggak? Nah, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Nabi SAW, ya, kultu ayyul a'mal ahabu ilallah azza wajal. Amal apa yang paling disintai Allah? Kata Nabi apa? Qala. Hah? Yang pertama tadi apa? As-salatu li waqtiha. Kultu summa ayyun, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, kemudian apa lagi? Birrul walidain. Kultu summa ayyun, kemudian apa lagi? Al-jihad fisabilillah. Gampang ini ya? Gampang enggak? Pang gini aja kok. Ya, ya hadis arba'in, hadis kedua lebih panjang. Ya. Ini gampang. Kemudian hadis kedua. Ya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'bah. Adam menceritakan pada kami, Syu'bah telah menceritakan pada kami. Qala, kata Syu'bah, haddatsana Ya'la ibnu Atha. Ya'la ibnu Atha telah menceritakan kepada kami. An abihi an Abdullah ibnu Umar, dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, ridallah, ridal rab fi ridal walid, wa sakhatal rab fi sakhatal walid. Ridha Allah, ridha rab itu tergantung dengan keridhaan orang tua. Ya, kemurkaan rab itu tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Nah. Ya. Oh, itu belum selesai, itu baru syarah kalimat tadi. Afwan. Kita belum masuk ke hadis kedua, baru syarah kalimat. Ah, fikul hadis. Kandungan hadis, fikih hadis dari hadis yang tadi, Abdullah bin Mas'ud. Tiga amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-hassu 'alal muhafadzati 'ala shalawati fi awqatiha. Al-hass, anjuran untuk menjaga salat-salat yang lima waktu tepat pada waktunya. Ini yang pertama. Yang kedua, fadlu ta'zimil walidain. Keutamaan mengagungkan kedua orang tua. Asalis yang ketiga, jawazu istimali lau liqaulihi lau istazattuhu lazadani. Bolehnya menggunakan diksi seandainya. Ya, karena Abdullah bin Mas'ud mengatakan, seandainya aku minta tambahan pada beliau, maka beliau akan pasti memberikan tambahan kepadaku. Penjelasan lagi. Yang keempat, iradul jawab ala hasabi ikhtilafil ahwal wal ashkhas huwal ansab. Memberikan jawaban sesuai dengan perbedaan keadaan, perubahan ke perbedaan keadaan kondisi dan person, itulah yang paling cocok, paling tepat. Ya. Jadi yang bertanya Abdullah bin Mas'ud, maka dijawab oleh Nabi. Baik. Sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan person yang bertanya. Yang kelima, subutu ta'zimi sahabah li Rasul sallallahu alaihi wasallam li tawaqqufihim an kasrati su'ali. Ya, ini bagaimana pengagungan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, akan sikap para sahabat tidak banyak bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, karena tadi kata Abdullah bin Mas'ud, seandainya saya minta tambahan, pasti Nabi akan berikan lagi. Tapi ketika Nabi selesai jawab itu, udah. Nabi Abdullah bin Mas'ud cukupkan. Yang keenam, husnul muraja'ati fi su'al. Nah, ini kebaikan muraja'ah dalam bertanya. As-sabi yang ketujuh, fihi sabrul mufti wal muallim ala su'al wal muta'allim ala sa'il wal muta'allim. Nah, ini juga disebutkan di sini, ya, faedah kesabaran mufti, orang yang berfatwa dan orang yang mengajarkan atas pertanyaan dari sang penanya dan yang belajar. Karena belum dimaksud sampai nanya, kemudian apa lagi gitu ya. Nabi sudah menjawab ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ayul amal ahabu ilallah ya azza wajal, amal apa yang paling dicintai Allah. Nabi jawab pertama apa? Salatul liwaktiha, salat tepat pada waktu. Nanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Dijawab lagi apa? Summa birrul walidain, kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nanya lagi, summa ayun, kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Nah, ini kesabaran. Kemudian apa lagi? Nah, maka boleh orang yang mengajar, ya, itu menjawab terus dari setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, selama dia mampu menjawabnya, selama dia memiliki waktu luang untuk hal tersebut. Naam. Baik, kita masuk ke hadis kedua. Ya, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ya'la ibn Atha an abihi an Abdullah ibn Umar. Qala ridha Rabbi fi ridha al-walid. Sakhatur Rabbi fi sakhatil walid, fi sakhatil walid. Ya, kata Imam Al-Bukhari, Adam telah menceritakan kepada kami, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata, Ya'la bin Atha telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, keridoan Rabb itu tergantung kepada keridoan orang tua. Kemurkaan Rabb itu bergantung juga kepada kemurkaan, ya, orang tua. Namun keridoan Rabb, keridoan Rabb yang bergantung kepada keridoan orang tua itu pada perkara-perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Maka diantara doa yang sering dipanjatkan oleh para salaf, waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Ya. Semoga Allah mengkaruniakan, mentaufik, memberikan taufik kepadaku dan kepada kalian, ya, amal-amal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Ya, artinya, tatkala kita mencari keridhaan orang tua, tapi bukan pada hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, itu tidak Allah ridhoi, bahkan Allah murkai. Orang tua memerintahkan kita, ayo maksiat. Orang tua ridho kalau kita maksiat. Terus Allah ridho gitu, karena orang tua ridho. Enggak. Ayo nak, ikut larung saji. Ya. Ini festival sekaten ini, kampung kita. Sedekah bumi ini. Masih tumbal ini. Ayo nak, ikut. Enggak pak. Kamu. Wah, bapaknya marah. Berarti Allah marah sama kita juga gitu. Enggak. La ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Enggak boleh ada ketaatan pada makhluk yang itu ternyata bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan hanya pada hal-hal yang ma'ruf. Taib. Nasyarhul kalimat, penjelasan mufradat dari hadis tadi. Yaitu tadi hadisnya gimana? Ridha Rabb fi ridha al-walid. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Paham ya? Ridha Rabb fi ridha al-walid. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Baik, apa itu ridha? Ridha itu dapat didapatkan bi muwafaqatil mardi anhu. Itu dapat didapatkan dengan hal-hal yang berkesesuaian dengan yang diridhoi darinya. Sakhat huwal ghadab. Sakhat dimurkai maksudnya kemarahan. Wa ya'ti min mukhalafatil mardi anhu. Itu hadir kemurkaan, kemarahan, yaitu dengan melakukan hal-hal yang menyelisihi dari orang yang diridhoi tadi. Baik, kita masuk ke fikul hadis. Fikul hadis ini cuma satu, disebutkan di sini oleh Syekh Luqman As-Salafi, wujubu irda'il walid, wujubu irda'il walad lil walid wa tahrimu iskhatihi. Wajibnya mencari anak, mencari keridoan kedua orang tuanya. Dan haramnya membuat orang tuanya itu marah. Maka anak wajib mencari keridoan orang tua. Dan anak itu haram membuat orang tua murka. Dalam perkara yang sesuai dengan syariat tentunya ya. Baik. Nah, hadis kedua penjelasannya cuma itu aja. Ringkas. Nah, kita masuk hadis ketiga. Nah, kalau tadi babnya bab firman Allah Ta'ala, wawasainal insana biwalidayhi husna. Nah, sekarang bab birrul Kalau tadi kepada kedua orang tua, sekarang lebih spesifik. Bab berbuat kebaikan atau berbakti kepada kepada ibu, hanya kepada ibu. Ya. Kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abu 'Asim an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qultu ya Rasulullah man abarru qala ummaka qultu man abarru qala ummaka ummaka qultu man abarru qala ummaka qultu man abarru qala abaka summa al-aqraba fal-aqraba. Ya, kata Imam Al-Bukhari, Abu Asim telah menceritakan pada kami dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya mengatakan, sahabat kakeknya, wahai Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Kata Nabi, ummaka. Ya, your mom. Ibumu. Dia bertanya lagi, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Dia tanya lagi, kepada siapa aku berbakti? Dijawab lagi, ibumu. Tiga, udah. Qultu abman abarru qala abah. Kemudian kepada siapa lagi? Kemudian baru bapak. Ini jangan dipahami, ibumu tiga kali, berarti ibu saya dari istri bapak saya yang pertama. Yang kedua, ibu saya dari bapak saya yang istri yang kedua. Yang ketiga, ibu saya dari istri bapak saya yang ketiga. Bukan, itu ibu dia dulu, ibu kandung dia. Tiga kali, kenapa sebut tiga kali? Nah, nanti dijelaskan oleh Syekh Luqman As-Salafi di sini. Nah, kemudian setelah berbakti kepada bapak, summal aqraba fal aqraba. Kemudian kepada kerabat yang paling dekat, baru yang setelahnya. Misal kepada paman, bibi, ya, apa yang paling dekat setelah berbakti kepada bapak ibu, kakek tentunya ya. Kakek dulu, jangan paman dulu. Kakek. Ya, setelah berbakti kepada ayah ibu, ibu ayah, ya, ayah ibu. Kan tadi duluan ibu ya. Bahasa Indonesia ayah ibu ya. Ibu dan ayah, baru kepada kakek. Nah, kemudian, ya, setelah kakek, baru paman, bibi, ya, dan seterusnya. Nah, syarhul kalimat, ya, penjelasan kosakata dalam hadis tadi, ya, ketika seorang bertanya, man abaru, kepada siapa aku berbakti, maksudnya apa? Huwal ihsan. Kepada siapa aku berbuat kebaikan? Ya, Nabi jelaskan, ibumu, baru bapak. Ya, kemudian kata Nabi menyatakan, summal akraba fal akraba. Kemudian yang paling dekat dan yang terdekat setelah. Ay ila akhir. Man hum min zil arham. Ya. Dan yang lainnya dari bapak dan ibu, kemudian kerabat yang terdekat, yaitu kakek, nenek, paman, bibi, apalagi sih keluarga kita? Apalagi? Udah ya? Gak ada lagi ya? Ponakan, masa berbakti sama ponakan? Oh mungkin, kakak. Ya. Apa itu? Apa namanya? Kemudian ibu, bapak, kemudian siapa lagi? Kakek, nenek, paman, bibi, kakak. Ya, kalau antum punya kakak yang tua gitu, antum bontot, beda usia antum dengan kakak antum juga terpaut jauh, nah itu berbakti juga sama dia. Antum misal usia 20, punya kakak usia 30. Ya. Ya berbakti juga sama dia. Berbuat baik sama dia. Kemudian apa lagi? Nah, misalkan bapak antum istrinya 4. Nah, berarti sama 3 istri bapak yang lainnya, kita berbakti juga. Itu kan mahram kita. Misalkan. Siapa di sini yang bapaknya poligami? Ada gak? Hah? Ada? Tahun lalu ada, si Repi ya. Santri tahun lalu, Repi. Bapaknya pernah hadir sini lagi. Dan saya pun gak tahu lagi bapaknya hadir kesini. Saya bilang lagi, Repi, ayo, kan bapak antum poligami. Ternyata ada bapaknya di sini. Lagi kajiannya gara-gara yang lain gak kasih tahu anak nih. Dulu ada bapaknya. Sekarang ada gak yang bapak poligami? Gak ada. Nah, kalau bapak antum gak ada, ya udah antum lah mudah-mudahan nanti kelak. Ya, insya Allah. Ya. Hah? Silama. Nikah pertamanya kan pada mau contoh Imam Ahmad ya. Usia 40. Ya, paling poligaminya umur 50. Selama ya. Riyadi ya. Riyadi mau cari ilmu dulu kayak Imam Ahmad. Ya. Taruh usia 40 baru menikah. Oh bagus itu. Ya. Kalau dia umur berapa nikah dia? 25. Masya Allah. Tapi dia sekarang belajar lagi itu. Dulu waktu nikah belum belajar dia ya? Belum. Nah, sekarang tuh belajar dulu. Baguslah. Baik, barakallahu fiik. Ya, fokus belajar dulu. Ya, baru mikirin nikah. Ya, Ahmad ya. Nah, Ahmad masih lama kan, mau proses belajarnya lama. Segala macam. Ya, sabar aja dulu. Jangan mikirin merit. Nah, kemudian fikhul hadis, kandungan hadis dalam hadis ketiga tadi, ya hadis ketiga tadi gimana, hafal enggak? Ya, kultu ya Rasulullah man abaru qala ummaka, kultu man abaru qala ummaka, kultu man abaru qala ummaka, kultu man abaru qala abaka, summal aqraba fal aqraba. Hafal sini, gampang kan? Ya. Dari kakeknya Bahz bin Hakim itu kan, an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi. Jadi kakeknya Bahz bin Hazim ini yang bertanya. Apa kakeknya dari Bahz bin Hakim ini yang bertanya pada Nabi, man abaru, kepada siapa aku berbakti? Qala ummaka, pada ibumu. Man abaru, dia tanya lagi, pada siapa aku berbakti? Qala ummaka, pada ibumu. Man abaru, kemudian pada siapa kamu, kepada siapa lagi aku berbakti? Qala ummaka. Tiga, man abaru yang keempat, kepada siapa lagi aku berbakti? Qala abaka, pada bapakmu. Summal aqraba fal aqraba, kemudian kerabat yang paling dekat. Dijelaskan tadi maksudnya apa? Ila akhir min manhum min zawil arham, yaitu kepada siapa yang mereka memiliki hubungan kekeluargaan, kakek setelah itu. Nenek, paman, bibi, kakak tua, gitu. Kakak yang tua, kakak tua burung. Kakak yang lebih tua, nah, istri dari bapak. Kalau kakek punya istri banyak, ya, istri-istri kakek yang lainnya, madunya nenek kita, gitu. Ada sini yang kakeknya poligami, mungkin ada kali ya. Nah, Paris. Enggak punya turunan. Bapak antum kan enggak. Kakek juga enggak. Enggak ada ya. Kalau saya ada. Baik. Nah itu yang kita berbakti kepada orang istri dari orang bapak kita. Kalau bapak kita poligami. Setelah kita berbakti sama kakek, nenek, keponakan, apa? Sepupu, kakak, apa namanya? Paman, bibi. Kakak kita, ya, dan juga istri-istri bapak kita. Jangan dimusuhin istri bapak. Misal bapak poligami, anaknya musuhin istri bapaknya. Ini keliru, gak boleh. Ya, taib. Fikhul hadis. Nah, kandungan hadis ini, kata Syekh Luqman As-Salafi, wujubu birrul walidain, wattahrimu uquqihima, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua dan haramnya durhaka kepada keduanya. Ya. Terlebih lagi kepada ibu. Yang kedua, sani taqdimu ridha al-ummi ala ridha al-abi. Ya, lebih mendahulukan keridhaan ibu daripada keridhaan bapak. Al-um tufaddalu alal ab. Ibu lebih diunggulkan, lebih diutamakan dibandingkan dengan bapak. Fil birri, dalam hal berbakti. Ya. Salah semarat sampai 3 kali. Kenapa? Li'annaha tahmil. Karena ibu inilah yang hamil. Dia lelah dalam hamil. Wal masyakka al-wada. Kesulitan dalam melahirkan. Sampai taruhannya nyawa ya. Taruhannya nyawa. Ya, wa mihnatir rada, dan beratnya menyusui. Menyusui itu berat. Baru makan antum menyusui, langsung lapar lagi ibu. Langsung lapar lagi. Apa yang dimakan oleh ibu keserap semua. Jadi ASI. Ya. Jadi ASI, lemes ibu. Makan lagi. Ya. Nangis lagi. Tengah malam ibu lagi tidur. Nangis. Disusuin. Nah. Nangis lagi, disusuin lagi. Wah, itu berat itu. Itu berat. Nah, ntar deh saya bayar pas saya kaya, saya hajiin ibu. Gak bisa kebayar. Mau bayar pakai apaan? Nah, gak bisa kebayar. Ya, bayar pakai apa? Bayar pakai apa? 1 triliun gitu. Mau kebayar kayak gitu? Gak bisa. Coba kalau ibunya ngeboikot aja ASI-nya sehari. Ini anaknya rewel amat sih. Oh, udah kamu saya boikot, nggak kasih, nggak kamu saya nggak kasih, nggak saya rawat sehari, mati bisa. Ya, kasih bayi mati nggak bisa nggak? Nah, ibunya ngeboikot gitu. Udah kamu saya, ibunya ngambek, kamu saya boikot 3 hari nggak mau saya rawat, mati anaknya itu bisa. Nggak dikasih ASI, ya. Nah. Nah, yang ketiga. Walhasu alal birril aqarib bihasabit tartibihim fil qurbil qurbi. Anjuran untuk berbakti juga kepada kerabat-kerabat yang masih ada lingkup kekeluargaan sesuai dengan tartib mereka dalam hal kedekatan. Setelah bapak, setelah ibu, ibu, ibu, ayah, kemudian yang paling dekat lagi sesuai tartib yang dekat lagi kakek, nenek. Ya, kemudian paman, bibi, ya, kakak kita kalau kita punya kakak, ya, kemudian istri dari ibu, istri dari ibu, istri dari bapak, istri dari kakek. Nah kalau kakek lebih dahuluin mana, kakek dari bapak apa kakek dari ibu? Hah? Apa? Allah alam, nggak tahu saya penjelasannya, belum dapat syarahnya, Allah alam. Ya, secara umum aja dulu, ya. Sama-sama kakek lah, gitu. Baik, di jam 6 cukup ya, insyaallah. Nanti kita lanjut lagi pekan depan. Wabillahi taufik wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.